بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bermajlis kembali, kita bisa bertolabul ilmi kembali, tak lain tak bukan ini merupakan fadilah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk senantiasa kita syukuri, dikarenakan bertolabul ilmi, bertafaqquh fiddin di masa-masa kita seperti sekarang ini itu jauh lebih utama, lebih afdol dibandingkan jihad fi sabilillah sebagaimana yang ditegaskan oleh salah seorang dari ulama yang telah meninggal dunia dahulu kala. Di masa beliau ketika itu telah dinyatakan bahwa bertolabul ilmi tafaqquh fiddin ya merupakan afdhalul jihad, seutama-utamanya jihad. Apalagi di masa kita sekarang ini yang mana kebodohan semakin merebak, ilmu agama semakin ditinggalkan, para alim, para ulama semakin sedikit karena meninggal dunia, sehingga sekali lagi patut untuk kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita termasuk dari segolongan hambanya yang mendapatkan taufik ataukah yang dianugerahkan kepadanya taufik untuk mau bertolabul ilmi, bertafaqquh fiddin. Bahkan dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa tolabul ilmi afdhalu min salatin nafilah atau minan nawafil. Belajar ilmu agama itu jauh lebih utama daripada melaksanakan amalan-amalan sunnah. Nah, bertolabul ilmi itu jauh lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah. Di antara perkara dan faktor sebab yang menjadikan tolabul ilmi lebih utama daripada amalan-amalan sunnah adalah bahwa ilmu agama manfaatnya dirasakan oleh si alim itu sendiri, orang belajar ilmu agama itu sendiri, demikian juga dirasakan oleh manusia lainnya, bahkan makhluk secara umum yang ada di sekitarnya. Bagaimana kita melihat ya ketika penyembelihan misalnya, jauh sangat berbeda penyembelihan yang dilakukan oleh seorang yang berilmu agama dengan orang yang jahil, apalagi orang kafir. Ya, ketika hendak menikmati binatang untuk disantap, disate, ya, ditongseng dan semisalnya, maka si alim, orang yang memiliki ilmu agama, dia akan ya berbuat baik, berbuat ihsan terhadap binatang sembelihannya. Ketika menajamkan pisaunya tidak di hadapan binatang tersebut, ketika menyembelih ya betul-betul senjatanya sangat tajam sehingga tidak semakin merasakan sakit binatang yang disembelih tersebut, dan yang lain sebagainya. Adapun orang-orang jahil, apalagi orang-orang kafir, ya ketika hendak menikmati daging binatang taib, ya semau mereka. Ya, namanya jahil, apalagi orang kafir, tidak mengenal syariat Islam. Ada yang dimasukkan karung, tendangi bareng-bareng, ya kan? Ada yang dicekik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Binatang merasakan sakit yang amat, yang luar biasa. Lah ini, binatang ketika disembelih oleh orang yang memiliki ilmu agama, merasakan ya nyaman, tidak tersiksa, tidak mati dua kali istilahnya. Belum disembelih sudah mati duluan perasaannya, saking takutnya. Adapun binatang yang disembelih oleh, ya dimatikan oleh orang-orang yang jahil, apalagi orang yang kafir seperti tadi, na'udzubillah. Nah, sehingga din barakallahu fikum, marilah kita senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal, agar kita senantiasa tergolong dari hambanya yang semangat untuk bertolabul ilmi. Tak lain tak bukan, kita bisa duduk bermajlis bertolabul ilmi seperti ini merupakan fadilah, anugerah, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian banyak majlis-majlis ilmu dibuka, akan tapi ternyata masyarakat yang antusias untuk mendengarkan, menimba ilmu agama tersebut, ya sangat sedikit, ya dibandingkan yang tidak antusias bertolabul ilmi ataukah menghadiri majlis-majlis ilmu tersebut. Ditambah lagi pada masa modern seperti sekarang ini, ya bagaimana era modernisasi, berbagai macam perkara dunia ada di sekitar kita, ada di tengah-tengah kita. Nah, yang ada dengan istilahnya apa itu, medsos, media sosial dan semisalnya. Maka kalau kita tidak mengimbangi diri untuk bertafaqquh fiddin, bertolabul ilmi, na'am, maka sangat-sangat rawan untuk semakin menuruti dan mengikuti hawa nafsunya. Fa nasallallahu assalamata wal afiyah. Hadirin barakallahu fikum, fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mempelajari bersama dan mendengarkan pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala pada kitabnya Ad-Da'wa ataukah Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi. Pada kesempatan terakhir kita telah sampai pada sebuah pasal, Al-Mahabbatu Al-Mahmudah Wal-Mahabbatu Al-Madhmumah. Cinta yang terpuji dan cinta yang tercela. Kita ulangi sedikit pasal ini. Kata beliau rahimahullah, walamma kanatil mahabbah jinsan tahtahu anwa' mutafawitatun fil qadri au fil qadri wal wasfi kana aglab ma yuzkaru fiha fi haqqillahi ta'ala ma yakhtassu bihi ويليقوا به من أنواعها. ولما كانت المحبة, manakala kata cinta itu merupakan jenis, ya, sebuah kata yang pada atau di bawahnya dari kata tersebut memiliki banyak cabangnya, mutafawitah, yang berbeda-beda, fil qadri wal wasfi, dalam hal kadar, tingkatan maupun sifatnya. Jadi namanya cinta kan, ya, secara pemahaman yang ada di tengah-tengah masyarakat kan ada cinta awasur, cinta monyet, itu ada cinta apa lagi, Pak? Hah? Cinta apa? Buta, itu. Ini dari satu anggota majelis sudah bisa menyebutkan dua, ya kan? Dan ini kalau masing-masing menyebutkan satu saja sudah banyak, apalagi menyebutkan dua, kan? Itu ada cinta monyet, ada cinta buta, dan seterusnya. Sehingga kata cinta itu memiliki banyak cabang. Ya, memiliki banyak bagian yang masing-masingnya kadar, tingkatan maupun sifatnya berbeda-beda. Tadi disifati cinta monyet, ya kan? Disifati lagi cinta buta dan seterusnya. Maka mayoritas mayul karufiha yang disebut dalam masalah cinta terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla yang khusus baginya, yang layak baginya, min anwa'iha, dari macam-macam cinta, wa ma la tasluhu illallah wahdah. Demikian juga disinggung hal-hal yang tidak sah, tidak benar kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi mayoritas disebutkan dalam Al-Quran pembahasan cinta itu adalah terkait dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Mayoritasnya demikian pembahasan, ya, terkait dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mithal al-ibadah wal-inabah wa nahwiha. Seperti misalnya pembahasan ibadah. Namanya ibadah itu kan tetap tidak lepas dari cinta seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mau sholat, ya, kita mau melaksanakan puasa, itu kan karena kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla, kan demikian. Kalau seorang tidak memiliki rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla, jangankan sholat, jangankan puasa, suruh iman percaya saja enggak mau. Ya kan? Suruh iman kepada Allah Azza wa Jalla, suruh percaya kepada Allah Azza wa Jalla, enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena tidak memiliki rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Fa innal ibadata la tasluhu illa lahu wahdah. Yang namanya ibadah itu tidak sah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, namanya ibadah tidak sah kecuali hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dagi Hasan, di sana ada definisi ibadah. Taib, yang disebutkan oleh ulama besar. Yang kata Hasan, definisi ibadah tersebut. Bahasa Arabnya. Kan udah naik kelas. Nah, bahasa Arabnya. Gak ingat. Afdal bahasa nenek moyang. yang nampak maupun yang tersembunyi. Taib. Setiap perkara yang dicintai dan dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan ataukah perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu definisi ibadah. Jadi ibadah itu adalah ya sebuah istilah. Sebuah istilah dari perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Berupa ucapan, berupa perbuatan, nampak, tersembunyi. Semuanya itu ketika dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla berarti namanya apa? Berarti namanya apa? Ibadah. Ketika kita beribadah harus ikhlas ya lillahi ta'ala. Fa innal ibadata la tasluhu illa lahu wahdah. Paham ya? Baik, sekarang bahasa Arabnya. Indah hidayat. Mana teman antum ini? Ibrahim, mana Ibrahim? Oh ya. Duruman? Mana Duruman? Oh ya. Baik, barakallahu fikum. Fadhil hidayat, bahasa Arabnya. Tayyib ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Daga Ibrahim, barusan ucapannya siapa? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Tayyib, barakallahu fikum. Lah, setelah kita mengetahui definisi ibadah, ya namanya ibadah kan berarti umum, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, ya kan? Pokoknya setiap yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla berarti ibadah, ya kan? Berarti ibadah. Mas, namanya siapa? Ya, namanya siapa mas? Siapa? Umar. Dari mana? Pemalang. Masya Allah. Tayyip. Indah Mas Umar. Antum sedang apa sekarang? Sepak bola atau badminton? Hah? Ta'lim. Ta'lim ini ibadah bukan? Kau tahu kalau ibadah? Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok tahu kalau ta'lim itu dicintai oleh Allah ta'ala? Samping kirinya. Namanya siapa mas? Umar juga, Masya Allah. Taib. Dari mana mas? Banjarnegara, Masya Allah. Taib. Kok tahu kalau taklim itu dicintai Allah Ta'ala? Punya dasar, punya pijakan, punya landasan. Hah? Apa itu? Sebelah kirinya lagi, nggak usah tak sebut namanya. Apa dasarnya bahwa taklim itu dicintai Allah Ta'ala? Mungkin dari ayat, mungkin dari hadis. Betul. Ingat, yang menunjukkan bahwa taklim itu ibadah karena dicintai oleh Allah Ta'ala, sehingga kita harus ikhlas, ya kan? Agar dapat pahala. Nggak tahu? Ya. Abdurrahman. Lagi Abdurrahman. Ya, Abdurrahman Batam ya. Oh, Faturrahman. Apaan ya? Baik. Pantasan kok lingak-lingak. Lagi Faturrahman. Tahu dari ayat, dari hadis? Sekarang kelas berapa? Kelas 2 ya. Masyaallah. Enggak nyangka untuk betah di sini. Kita jili tapi ternyata mentalnya mental baja ini ya. Tayyip. Sebelah kanannya Fatur Rahman. Betul, enggak tak sebut namanya. Ah, Dari ayah, dari adik, semoga boleh. Sudah? Baik. Saya kurang dengar ya. Tambahkan aja. Tapi insya Allah itu ayat itu ya. Ayat ya. Ayat. Atau hadis. Hadis. Baik. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Sebelah kanannya. Kan kira-kira benar apa keliru itu? Anak enggak dengar. Benar ya? Baik. Jazakallahu khair. Nah itu. Jadi intinya. Setiap melaksanakan ibadah berarti harus ikhlas. Ya, apa itu ibadah? Ya tadi, banyak segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla berarti kita harus ikhlas kan gitu. Nah. Wa kadzalika al-inabah, demikian juga al-inabah. Taubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla juga harus ikhlas. Wa qad tudzkaru al-mahabbatu bismiha al-mutlaq. Dan terkadang cinta disebut dalam Al-Quran dengan namanya yang mutlak atau secara mutlak. Ya. Dengan bahasa lainnya secara global seperti itu, secara umum. Meskipun antara mutlak dengan umum serupa tapi tak sama. Itu ya. Serupa tapi tak sama. Tapi untuk yang agar mudah difahami seperti itu, global ataukah umum. Kaqauli ta'ala seperti pada surat Al-Ma'idah ayat 54. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan masyarakat. Ini menciptakan generasi-generasi berikutnya. Masyarakat orang-orang yang cinta. Yang Allah Azza wa Jalla cinta kepada mereka. Mereka juga cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta secara global. Cinta dalam hal apa? Cintanya seperti apa? Derajatnya seperti apa? Global. Dalam ayat yang lain, Al-Baqarah 165, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Yuhibbunahum kahubbillah. Orang-orang itu cinta kepada sesembahan-sesembahan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi cintanya terbagi dua. Gitu ya. Cintanya terbagi dua. Tidak 100% kepada Allah Azza wa Jalla, namun juga kepada siapa? Cinta kepada Allah Ta'ala, juga cinta kepada sesembahan-sesembahan tadi. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kata al-muallif rahimahullah, wa a'dhamu anwa'il mahabbah al-madhmumah, dan macam-macam cinta tercela yang paling afan. Macam-macam cinta yang tercela, yang paling tercelanya adalah al-mahabbatu ma'allah. Cinta kepada selainnya, yakni cinta kepada Allah Azza wa Jalla, namun juga cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang musyrikin tadi. Tayyib. Allati yusawi al-muhibbu fiha baina mahabbatihi lillah wa mahabbatihi lin-niddi alladhi takhadahu min duni. Yakni cinta yang dilakukan oleh seseorang di mana orang tersebut menyamakan antara kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla dengan kecintaannya kepada selainnya. Jadi derajat tingkatan cinta dia kepada Allah Azza wa Jalla atau kepada selain Allah Azza wa Jalla sama dengan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbagi cintanya. Maka ini jenis kecintaan yang paling tercela. Nah, wa'adhamu anwa'iha al-mahmudah. Kemudian macam-macam cinta yang paling terpuji, macam-macam cinta terpuji yang paling terpuji adalah mahabbatullahi wahdah, cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Istilahnya apa Mas Ikram? Kalau cinta utuh 100% murni kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam bahasa kita cinta apa namanya? Mentauhidkan Allah. Kalau enggak salah cinta yang sejati gitu ya. Clear apa enggak Mas? Hah? Tayyib. Nah, seperti itu. Jadi cinta yang sejati. Nah, kecintanya betul-betul hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Wa mahabbati wa mahabbatu ma ahabba. Demikian juga cinta kepada segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk dari cinta terpuji yang paling terpuji. Yani kita cinta kepada segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil mahabbah ya aslu sa'adah. Jenis cinta yang terpuji ini merupakan sumber dari kebahagiaan. Sumber dari kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka ya cintalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Dengan kecintaan yang sesungguhnya, yang sejati. Cintailah segala sesuatu yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ingin bahagia. Tayyib. Wa ra'suha allati la yanju ahadun minal azabi illa biha. Dan ini merupakan puncak dari kecintaan, puncak dari kebahagiaan, di mana seorang hamba tidak akan selamat dari azab Allah Azza wa Jalla kecuali dengan cinta yang sejati ini tadi. Wal mahabbatul madhmumah. Sedangkan cinta yang tercela, asyirkiyah, yang nama lainnya adalah kesyirikan, hiya aslus syaqawah, itu merupakan sumber dari kejelekan, sumber dari kebinasaan. Waraksuha, dan puncak dari kecelakaan, kejelekan, kehancuran dan kebinasaan. Allati la yabqa fil azabi illa ahluha. Pelakunya itu akan kekal di dalam azab. Pelakunya akan terus menerus diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Dan ini sangat jelas bahwa cinta yang tercela, yang bernilai kesyirikan, ini merupakan sumber dari asyakawah, kehancuran dan kejelekan. Kalau tidak salah di Solo, di sana ada Mas Toto. Di Solo ada Mbah siapa? Mbah Kiai siapa? Selamat. Nah itu ya. Masya Allah, jeneng aja Selamat. Orang Simbah Kiai Coloko bukan. Simbah Kiai Selamat. Nah. Tapi kiainya ini bukan sembarang kiai. Ya. Karena kiainya ini apa Mas? Apa? Kebu Bule. Kebu Putih gitu. Ayo. Hah? Kebu Bule. Ya. Tayyip. Kebu Bule. Kebu Putih gitu. Masya Allah. Kebu itu kan rata-rata hitamnya. Ini putih. Kebu putih. Itu kiai. Dan diharapkan barokahnya. Ya, cara ngalap barokahnya gimana, Mas? Hah? Dikirim terus? Nah, itu rebutan kotorannya. Coba kalau seorang yang masih ya masih apa namanya itu? Masih normal, masih sesuai dengan kodratnya sebagai seorang manusia gitu ya. Coba bayangkan kotoran binatang, ya kan? Kok diperebutkan, betul-betul rebutan. Ya kan, rebutan. Dan itu di apa namanya itu? Untuk mendapatkan barokahnya itu. Ini kan betul-betul apa ya? Binasa. Ya kan? Meskipun di sisi mereka bukan kebinasaan ngalah barokah ke binasa, ya kan? Tapi ditinjau dari sisi akal yang masih sehat, yang masih normal, yang masih lugu, yang masih sesuai dengan kodratnya, dia akan mengingkari. Lah kotoran kok diperebutkan gitu. Nek dagingnya sih mending direbutkan, disate, dimasak, ini kotorannya. Sehingga benar apa yang boleh disebutkan bahwa cinta yang tercela, yang bernilai kesyirikan, itu sumber dari apa? Kebinasaan. Sumber dari kehancuran. Tayyib. Wa ra'suha allati la yabqa fil adzabi illa ahluha. Tidak akan kekal, tidak akan terus-menerus disiksa, diadab, kecuali orang-orang yang melakukan cinta jenis kesyirikan itu tadi. Nah. Fa ahlul mahabbah alladzina ahabbullah. Maka orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang telah dicintai oleh Allah, yang kepada orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, wa abaduhu wahdah la syarikalah, mereka beribadah hanya kepada Allah azza wa jalla, tidak ada sekutu bagi Allah azza wa jalla, la yadkhulun nar, mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang betul-betul cinta kepada hanya kepada Allah azza wa jalla, ya, sejati dengan kecintaan yang sebenar-benarnya, sehingga dia beribadah hanya kepada Allah azza wa jalla, la yadkhulun nar, mereka la yadkhulun nar, tidak akan masuk ke dalam neraka. Wa man dakhala bi dzunubihi, dan kalau seandainya ada yang masuk ke dalam neraka disebabkan dosa kemaksiatan yang dilakukannya, fa innahu la yabqa fiha minhum ahad, maka orang tersebut tidak akan kekal ya di dalam azab. Nah, jadi dia akan diazab, disiksa sebatas kadar dosanya, setelah itu diangkat, dimasukkan ke dalam jannah. Kenapa? Dikarenakan dia termasuk dari golongan orang-orang yang cinta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Karena ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik kepada kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.